Mas Didik, jenengan kalau buat minggah kalau tak ngelempoh denger gimawan, tenan lah. Mbak Harni bisa menemani suami panjenengan, alhamdulillah ya Allah. Mas Didik, matur suwun. Kita berempat di sini datang dari Jawa Timur bukan karena diundang atau enggak, tapi kepengen nambah seduluran, ya. Insya Allah menawi katah derek, insya Allah kata rezeki, rizki min Allah, insya Allah demikian. Subhanallah. Tepuk tangan untuk Nikita Willy. Alhamdulillah ya Allah. Si pasangannya Nikita Willy durung tak sebut ya. Garwane Nikita Willy. Tepuk tangan untuk Dude Herlino. Alhamdulillah. Silakan kita kasih satu yang terbaik dulu bareng-bareng dengan RZ. Mbak Har, kita berempat dari Jatim pengen denger suara merdu panjenengan berdua. Monggo. Mas Bram, Jin, Mas Didi, Nun Sewu, Mbak Har Nun Sewu, ya? Istri saya ibu rumah tangga. Subhanallah, alhamdulillah. Bener sakit nyanyi, Mas. Subhanallah, insya Allah ngaji pinter, Mas Didi. Bisanya buat anak. Dalam? Buat anak. Buat anak, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu nerusin sunnah Rasul, Mas Didi. Mas Bram, dalam, Mas Didi. Untuk menghormati semua tamu hadir yang terhormat, berkolaborasi sama Mas Saudik. Jenengan udah salim sama Mas Didi belum non? Mbak Fia, terima kasih ya. Sampai ketemu. Iya. Mas Didi. Mas Saudik. Mas Saudik mendampingi Bos Didi. Atau barangkali minta didampingi oleh yang lain di belakang. Non Lilin Herlina, terus Non Rena KDI, ya tolong ke depan dong. Dampingin Big Boss atau pimpinan dari RZ Telogowungu yang punya gawe pada lemarum ini. Oke. Mas Didi, kalau pengen preso ini, para Big Boss si Raja-Raja Sawer ini, untuk bergantian naik ke panggung, monggo Mas Didi. Monggo Jeng Rena, Jeng Lilin. Semuanya aja lah Mas. Semuanya aja juga gak apa-apa. Reza coba. Reza, monggo Reza, Lawang Ungu. Reza sama Diana itu sekalian. Mbak Diana monggo. Mbak, matur nuwun lawuhnya. Nggih. Juragane nyanyi, Pak. Mohon izin. Teman untuk kalian semuanya. Selamat malam semuanya ibu. Jumpa lagi ya bengong gandeng saat lebongku. Terdapat satu hidupku kini.